الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kajian kita pada kesempatan siang hari ini masih berkisar dari hadis Abdullah bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang mengungkapkan tentang kisah taubat seorang sahabat yang mulia yaitu Ka'ab bin Malik. Pada kajian yang telah lalu disebutkan bahwasannya apa yang disampaikan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perihal ketidak ikut sertaan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu di dalam perang Tabuk. Disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan yang sebenarnya bahwasannya Ka'ab bin Malik tidak memiliki uzur, tidak memiliki alasan mengapa dirinya tidak ikut serta di dalam peperangan Tabuk. Mengapa dirinya tidak menunaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengutarakan apa adanya tanpa menambahi, tanpa mengurangi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menimpali apa yang disampaikan oleh sahabat yang mulia yang satu ini dengan menyatakan amma hada faqad sadaqa, adapun orang satu ini yaitu sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ia telah bersikap jujur, tidak sebagaimana orang-orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya lebih dari 80 orang. Mereka menyampaikan tentang uzur. Mereka bersumpah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan menyampaikan alasan-alasan dan kemudian memohonkan agar didoakan untuk diampuni dosa-dosanya. Namun Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu beserta dua orang sahabat yang lainnya, yaitu Murarah ibn Rabi'ah Al-Amri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi, tiga orang sahabat yang mulia ini, semuanya menyatakan dengan segenap kejujurannya. Maka lantas Nabi SAW pun menyampaikan kepada para sahabat untuk kemudian menunaikan hajar, memboikot kepada tiga orang sahabat ini. Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk tidak bergaul dengan tiga orang sahabat yang tidak turut serta dalam perang Tabuk ini. Dan kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya syariat tahdzir, syariat menghajar adalah syariat yang telah dilakukan, diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Hingga kemudian dua orang sahabat yaitu Murarah ibn Rabi' Al-Amri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi, keduanya menyepi, menetap di rumah mereka masing-masing seraya menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan. Keduanya hanya bisa menangis dan menangis siang dan malam dengan penuh penyesalan telah tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, yaitu ikut serta di dalam perang Tabuk. Berbeda dengan sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ia masih bisa mengikuti salat berjamaah dengan kaum muslimin yang lain. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu masih bisa bepergian ke pasar bertemu dengan para sahabat yang lain. Namun para sahabat yang lain tidak menanggapi ada dan tidak adanya Ka'ab bin Malik sama. Salam tidak dijawab. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu pun ketika berbicara, mengajak berbicara para sahabat, kemudian tidak pula menimpalinya. Ini adalah bentuk hajar. Yang sebelum hajar itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang-orang dari Bani Salimah mengupayakan agar Ka'ab bin Malik mencabut kembali pernyataan yang telah disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pernyataan yang bersifat penuh kejujuran, agar pernyataan itu diganti sebagaimana pernyataan-pernyataan orang-orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan udzur, alasan untuk tidak ikut serta di dalam perang Tabuk. Namun ajakan, himbauan dari orang-orang Bani Salimah tidak ditanggapi oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, meskipun dalam hati kecilnya ia nyaris untuk kemudian merubah alasan tersebut yang telah disampaikan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu untuk tetap bertahan di atas kejujurannya. Maka terjadilah apa yang terjadi. Ka'ab bin Malik lantas menerima apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, yaitu dirinya tidak diperhatikan, tidak diajak bicara oleh para sahabat yang lainnya. Yang demikian ini berlangsung hingga 50 malam. 50 malam adalah bukan waktu yang pendek. Ketika hajar itu berlaku bagi Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat yang lainnya, 50 malam adalah merupakan hari-hari yang penuh dengan kesempitan, seakan-akan kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, seakan-akan saya tidak pernah mengenal dunia yang selama ini saya diami. Kenapa demikian? Karena ketika ia ke pasar, ia memberi salam kepada para sahabat yang lain, salamnya pun tidak bersambung. Ketika ia memasuki masjid, ia menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak menjawab salam. Bahkan dengan menyengaja Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu salat di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ketika Ka'ab bin Malik mencoba untuk menghadap saat ia salat, kemudian ia perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melirik kepadanya. Ketika wajahnya ia palingkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun kemudian memalingkan pandangannya dari dirinya. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya. Maka kemudian kisah selanjutnya disebutkan, qala hatta idza qala dzalika alayya min jaffatil muslimina masaitu hatta tasawwartu jidaran ha'idin Abi Qatada wa huwa ibnu ammi wa ahabbu an-nasi ilayya. Maka sampailah peristiwa itu berlalu hingga kemudian sikap keras kaum muslimin terhadap dirinya itu terus berlanjut. Kemudian Ka'ab bin Malik berjalan, dan ia pun ketika sampai di tempat atau di tempat tinggal Abu Qatadah, ia pun meloncat pagar rumah dari Abu Qatadah. Dan kemudian Abu Qatadah ini adalah seorang putra dari pamannya. Artinya Abu Qatadah adalah sepupu dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Padahal Abu Qatadah adalah orang yang paling mencintai dirinya. Sahabat yang mulia Abu Qatadah adalah termasuk orang yang paling mencintai Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Fasallamtu alaihi, kemudian Ka'ab bin Malik memberi salam kepada Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Fa wallahi ma radda alayya salam. Maka kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, demi Allah, ternyata Abu Qatadah tidaklah mau menjawab salam yang disampaikan oleh Ka'ab bin Malik. Qala qultu lahu, aku katakan kepada Abu Qatadah, ya Abu Qatadah, ansuduka billahi, hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ketika Ka'ab bin Malik menyatakan kepada Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, demi Allah aku mengharap, dengan menyebut nama Allah aku mengharap, apakah engkau mengetahui bahwasanya diriku ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya? Fasakata, Abu Qatadah pun terdiam, tidak menjawab pertanyaan Ka'ab bin Malik. Fa'udtu fanashattuhu fasakata. Fa'udtu fanashattuhu. Kemudian Ka'ab bin Malik mengulangi lagi pertanyaan itu kepada Abu Qatadah, dan Abu Qatadah hanya terdiam, tidak menimpali, tidak menjawab. Maka kemudian Ka'ab bin Malik mengulangi lagi pertanyaan itu, ingin menegaskan bahwasannya Ka'ab bin Malik adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maka ketika kali yang ketiga Ka'ab bin Malik mengulang pertanyaannya, faqala Abu Qatadah radhiyallahu anhu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Dari sini menunjukkan bahwasannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedemikian kokoh memegang apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihatlah bagaimana kedekatan antara Ka'ab bin Malik dengan Abu Qatadah. Keduanya secara nasab masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Keduanya bahkan dikatakan Abu Qatadah adalah orang yang paling mencintai Ka'ab bin Malik. Namun kecintaan Ka'ab bin Malik tidaklah ada apanya dibandingkan kecintaan untuk menunaikan perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-haq, kebenaran itu lebih diutamakan dibandingkan hubungan nasab. Al-haq, kebenaran itu lebih diutamakan dibandingkan dengan kecintaan dia kepada seseorang. Ini menunjukkan bahwasannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedemikian kokoh memegang teguh apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi memerintahkan untuk berdiam, Nabi memerintahkan untuk menghajar, mentahdir terhadap satu orang, dua orang, tiga orang. Maka para sahabat menunaikan titah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hubungan kedekatan antara Abu Qatadah dengan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tidak menjadikan perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut kemudian dilanggar. Perintah itu tetaplah perintah, tetap ditunaikan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana betapa kokohnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memegang perintah agama. Dan semestinya kita juga demikian. Hubungan nasab, hubungan kita menyukai, mencintai seseorang, itu hendaknya tetap dikalahkan dibandingkan dengan kita menetapi perintah Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah satu faedah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang salah satu faedah kisah taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dan apa yang disebutkan atau dikatakan oleh Abu Qatadah, Allahu wa rasuluhu a'lam, menunjukkan bahwasannya apa yang disebutkan oleh Abu Qatadah tidak ingin mendahului apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Para sahabat berada di belakang Allah dan Rasulnya, tidak ingin mendahului. Ini merupakan adab, merupakan adab. Dan kita pun menemui di beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, manakala misalnya Nabi bertanya, maka kemudian para sahabat akan mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Para ulama menjelaskan jawaban para sahabat yang demikian ini menunjukkan adab, bahwasanya para sahabat tidak ingin mendahului, tidak ingin kemudian lancang untuk mendahului Allah dan Rasulnya. Ini sebuah pendidikan adab yang teramat agung, yang patut untuk kita teladani di dalam kehidupan sehari-hari. Manakala kita ditanya tidak tahu, kita jawab Allahu a'lam. Jangan kemudian memaksakan diri, takalluf, untuk tahu semua perkara. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, diberi beberapa pertanyaan, dan banyak di antara pertanyaan beliau jawab Allahu a'lam, la adri. Bahkan disebutkan oleh sebagian salafun salih, menjawab Allahu a'lam, la adri, nisfu jawab, setengah dari jawaban. Maka kita hendaknya pula bisa meneladani yang demikian ini. Dan keteladanan yang terbaik adalah apa yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya. Qala, maka ketika Abu Qatadah menjawab, hanya memberikan jawaban Allah wa Rasulu a'lam, qala fafadat aynaya, maka meneteslah air mata pada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik sedih. Orang yang sedemikian mencintai dirinya, orang yang sedemikian dekat secara nasab, ternyata juga memperlakukan Ka'ab bin Malik sebagaimana para sahabat yang lain. Sungguh merupakan bentuk kesedihan, bentuk duka yang sedemikian dalam. Maka meneteslah air mata Ka'ab bin Malik. Qala wa tawallaitu hatta tasawwartul jidal. Maka kemudian Ka'ab bin Malik pun berpaling. Ia manjat dinding rumah Abu Qatadah. Fabaina ana amshi fi suqil Madinah idza tabati min nabatil ahli Syam mimma qadima bit'ami yabi'uhu bil Madinah. Maka ketika Ka'ab bin Malik tengah berjalan di salah satu pasar di kota Madinah, tiba-tiba ada seseorang yang asing datang ke kota Madinah seraya membawa makanan, yang makanan itu akan ia jual di kota Madinah. Yaqulu, orang itu menyatakan, man yadullu ala Ka'ab ibn Malik, siapakah yang bisa menunjukkan kepada saya Ka'ab bin Malik? Artinya orang dari Ahlus Syam ini, penduduk Syam ini mencari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Qala fatafaqan nasu yusiruna lahu ilayya, maka kemudian orang pun mengarahkan isyaratnya kepada Ka'ab bin Malik, yaitu kepada diri saya. Hatta ja'ani, kemudian orang itu mendatangi aku. Pada fa'ilayya kitaban min maliki Ghassan, kemudian orang itu pun menyerahkan sepucuk surat kepada diri saya, yang sepucuk surat itu berasal dari Raja Ghassan. Raja Ghassan ini adalah, menurut penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, adalah seorang raja yang kafir, bukan seorang muslim. Qala wa kuntu katiban, dan aku dulu adalah penulisnya. Faqara'tuhu fa idza fihi, maka kemudian kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, aku membacanya. Aku membaca dari sepucuk surat tersebut yang isinya adalah, amma ba'du fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jaffaka qad jafa'a walam yaj'alka walam yaj'alka Allah bidari hawani walam madya'a. Isi surat tersebut, amma ba'du, maka sungguhnya telah sampai kepada kami, telah sampai kepada Raja Qassan, sesungguhnya sahabatmu telah bersikap keras kepada dirimu. Yang dimaksud sahabatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan dirimu di negeri tersebut sebagai orang yang terhinakan dan orang yang dan tidak pula termasuk orang yang disia-siakan. Semestinya engkau bukan orang yang terhinakan dan bukan orang yang disia-siakan. Maka setelah membaca surat tersebut, dalam surat tersebut bunyinya falhaq bina nuwasika, maka kemudian raja Qassan mengajak kepada Ka'ab bin Malik, kemarilah, mari kemari, dan kami akan menolong dirimu. Artinya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu diundang oleh Raja Qassan. Qala faqultu hina qara'tuha, maka setelah aku membacanya, membaca sepucuk surat dari Raja Qassan tersebut, Ka'ab bin Malik menyatakan, wa hadhihi aydhan minal bala, dan ini termasuk dari ujian, termasuk dari cobaan. Fatayammamtu biha at-tanura fasajartuha, maka kemudian ia pun menyalakan tanur, yaitu apa, perapian, kemudian surat itu pun, surat dari Raja Qassan, dibakarnya di perapian tersebut. Di sini menunjukkan bahwasannya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu diuji. Kita bisa membayangkan ketika semua orang tidak ada yang menyapa, ketika semua orang saat bertatap muka dengan kita terdiam, ketika semua orang tidak mau memperhatikan tentang diri kita, tiba-tiba ada orang yang mengajak kita, tiba-tiba ada orang yang menemani kita, tiba-tiba ada orang yang mau menolong diri kita, kira-kira apa sikap kita? Mungkin akan langsung disambut, kan begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu? Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, wa hadhihi aydhan minal bala, ini pun termasuk ujian, termasuk cobaan. Termasuk cobaan. Bagaimana tidak? Ketika para sahabat, bahkan orang yang paling mencintai beliau, tidak mau berbicara dengan beliau, dengan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian diajak oleh penguasa satu negeri dan akan memberikan fasilitas-fasilitas, akan menolong, membantu, Ka'ab bin Malik tetap ia memilih hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya, walaupun dalam keadaan dihajar, diboikot. Beliau lebih memilih hidup bersama para sahabat dan Rasulullah SAW di Madinah, walaupun dengan sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam keadaan seperti itu, dibandingkan memenuhi undangan seorang raja kafir. Lihat kekokohan iman, kekokohan iman seorang sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik dalam kondisi ya diperlakukan seperti itu. Qala hatta idza madat 40 min al-50 واستلبت الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني. Sampailah kemudian ketika hari itu sudah berlangsung 40 malam dari 50 malam perjalanan taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika memasuki hari ke-40 turun wahyu, kemudian Rasulullah SAW datang, kemudian utusan Rasulullah SAW mendatangi Ka'ab bin Malik untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Faqala, maka kemudian utusan Rasulullah SAW itu berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'muruka an ta'zila imra'atak. Utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ka'ab bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadamu agar engkau menghindari istri, agar kau menjauh dari istri. Fakultu, maka kemudian aku bertanya, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, utalliquha am madza af'al? Apakah aku harus menceraikan istriku atau apa yang harus aku perbuat? Qala, maka jawab utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, la bal Itazilha fala taqrabannaha. Tidak untuk kemudian menceraikannya, tetapi engkau hendaknya menjauhi istrimu dan tidak mendekatinya. Qala wa arsala ila sahibayya bimithli dhalik. Utusan Nabi SAW itu pun datang kepada dua sahabat yang lainnya, yang intinya yaitu memerintahkan agar dua sahabat yang lainnya ini pun menjauhi para istrinya. Ini perintah Nabi SAW untuk menghajar Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lain. Qala faqultu li imraati, kemudian aku pun meminta kepada istriku, al-hiki bi ahlik fakuni indahum hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr. Kemudian Ka'ab bin Malik pun mendatangi istrinya dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ka'ab bin Malik mengatakan kepada istrinya, kembalilah engkau kepada keluargamu dan tinggallah dirimu bersama mereka, bersama keluarga, sampai kemudian Allah memutuskan perkara ini. Kita lihat ketaatan seorang sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu terhadap perintah Nabi. Istrinya diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijauhi, beliau pun menaatinya. Dalam keadaan beliau jiwanya sedang menghadapi hajar. Ketika perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi istrinya, beliau pun memerintahkan kepada istrinya untuk pulang ke keluarganya. Sampai kemudian Allah memutuskan perkara. Ini bentuk ketaatan seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala faja'ati imra'atu Hilal ibni Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istri Hilal bin Umayyah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqalat lahu, maka kemudian istri Hilal bin Umayyah menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna Hilal ibn Umayyah syaikhun da'in laisa lahu khadimun. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Hilal bin Umayyah adalah seorang suami yang telah tua renta. Ia hidup sebatang kara. Ia tidak memiliki pembantu. Qala, maka kemudian faqalat lahu, kemudian kata istri Hilal bin Umayyah, fahal takrahu an akhdumah, apakah engkau membenci jika aku membantunya? Artinya istrinya sahabat Hilal bin Umayyah mencoba untuk meminta rukhsah, keringanan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengingat suaminya ini sudah sepuh, tidak punya pembantu. Meminta keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, la walakin la taqrabanna, tidak, akan tetapi janganlah sekali-kali engkau mendekati dia. Faqalat, maka kemudian istri Hilal tersebut menyatakan, innahu wallahi ma bihi min harakati ila syai' ila syai', sesungguhnya demi Allah Hilal suamiku tersebut tidaklah bergerak sedikit pun. Wallahi, wa wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadha. Dan demi Allah, suamiku tersebut yaitu Hilal bin Umayyah senantiasa menangis dan menangis sejak perkara hajar itu diperintahkan hingga hari ini. Artinya di sini menunjukkan keadaan Hilal bin Umayyah yang terus-menerus menangis, menyesali perbuatannya, menyesali perbuatan yang telah melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya ketika sang istri meminta pertimbangan dari ahlul ilm, menunjukkan bahwasannya boleh seorang istri mengungkapkan tentang keadaan suaminya yang keadaan tersebut mungkin semestinya dirahasiakan. Namun karena meminta pertimbangan, meminta nasihat dari ahlul ilm, maka kemudian mengungkapkan tentang apa yang terjadi pada suaminya adalah sesuatu yang dibenarkan secara syariat. Dan demikian inilah yang kita dapati di dalam kisah ini, ketika istri Hilal bin Umayyah menyampaikan apa yang terjadi pada diri suaminya tentang keadaan suaminya, yang tentu saja keadaan suaminya ini hendaknya bisa menjadi pertimbangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Ka'ab bin Malik mengungkapkan lagi, faqala li ba'du ahli, kemudian sebahagian dari keluargaku mengatakan kepada diriku, la wista'dhanta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi imra'atika faqad adina limra'ati Hilal bin Umayyah an takhduma. Sebahagian dari keluarga Ka'ab bin Malik menyampaikan pernyataan, seandainya dirimu memintakan izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana permohonan izin yang disampaikan oleh istrinya Hilal bin Umayyah, untuk kemudian istrimu pun bisa membantu dirimu. Fakultu, maka permohonan dari sebagian saudaranya tersebut, la astadzinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, saya tidak ingin meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian diberikan rukhsah sebagaimana istri Hilal bin Umayyah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap bisa membantu suaminya. Wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'dantuhu wa ana rajulun syab. Entah bagaimana, aku tidak mengetahui manakala aku menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk meminta izin sementara saya ini adalah seorang laki-laki yang masih muda. Seorang laki-laki masih muda. Qala falabistu bidzalika 'ashra layal. Maka yang demikian ini berlangsung hingga 10 hari. 10 malam. Qala fakamula lana khamsuna laylatan min hina naha an kalamina. Maka ketika hari memasuki 50 malam sejak orang-orang dilarang berbicara dengan kami, berbicara dengan Ka'ab bin Malik, berbicara dengan Hilal, berbicara dengan Murarah. Thumma salaitu salatal fajri sabaha khamsina laylatin ala dhahri baytin min buyutina. Maka kemudian aku salat fajar ketika pagi hari pada malam yang ke-50 di salah satu rumah kami. Fabaina ana jalisun ala al-hali allati dzakara Allah ta'ala, yaitu ketika saya duduk sebagaimana keadaan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan atau sebutkan, yaitu tentang kami. Qad daqat alayya nafsi wa daqat alayya al-ardu bima rahbat. Yang ketika itu selama 50 malam tersebut terasa sempit bagi diriku dan terasa sempit bumi ini bagi diriku, padahal bumi ini luas, tapi bagi Ka'ab bin Malik terasa sempit. Sami'tu sawta sarif awfa ala sal'i yaqulu bi'a'la sawti ya Ka'ab ibn Malik abshir. Maka aku mendengar suara yang sedemikian jelas, sedemikian tinggi dari arah bukit Sal'a, yang suara tersebut demikian keras. Wahai Ka'ab bin Malik, abshir, bergembiralah engkau. Artinya sudah ada berita gembira. Fakharatu sajidan, maka aku pun tertunduk dan kemudian sujud. Wa'arafu annahu qad jaa'a faraj, aku mengetahui sesungguhnya kelapangan itu telah tiba. Artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini, fa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasu bi taubatillahi alaina haina shalla salatal fajr. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, telah memberitahukan, memaklumatkan kepada segenap manusia, yaitu setelah sholat fajar, tentang diterimanya taubat Ka'ab bin Malik, taubat Hilal bin Umayyah dan Murarah, yaitu mereka bertiga taubatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fadahaban nasu yubashirunana, maka kemudian orang-orang pun pergi untuk mengabarkan berita gembira ini. Lihat, para sahabat Rasulullah SAW bergembira melihat taubat diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, taubatnya Ka'ab bin Malik, taubatnya Hilal, taubatnya Murarah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan para sahabat pun bergembira. Jadi perkara taubat itu bukan perkara yang akan menjatuhkan nama baik seseorang. Wah, fulan sudah bertobat, berarti dia itu melakukan kejelekan. Benar, melakukan kejelekan. Tetapi ketika ia bertobat, taubat itu akan meninggikan derajatnya. Jangan setelah taubat kemudian taubatnya dicabut. Taubat itu ibadah. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ibadah. Makanya para ulama menjelaskan seseorang yang bertaubat harus dilandasi keikhlasan. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain-lainnya. Dan kita lihat dari kisah Ka'ab bin Malik, sedemikian banyak orang yang mempengaruhi Ka'ab bin Malik. Ketika Ka'ab bin Malik ini benar-benar bertaubat, dari Bani Salimah datang, kenapa kamu tidak mengatakan begini-begini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian surat dari Raja Ghassan datang. Sudah, kamu bersama saya saja daripada kamu hidup di situ dalam keadaan dihinakan dan disia-siakan. Coba bayangkan, ini ujian, benar-benar ujian. Apakah taubatnya ini serius? Apakah taubatnya ini benar-benar lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, atau karena dalam rangka apa? Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu memberikan keteladanan kepada kita. Betul-betul ia berada di atas as-sidq, kejujuran. Benar-benar dirinya menginginkan apa yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan ridho manusia, bukan kemudian mengharapkan keridhoan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, bukan. Tapi yang diharapkan oleh Ka'ab bin Malik dan para sahabat yang lainnya, dua orang sahabat yang lainnya, benar-benar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah malam ke-50, pada esok hari salat fajar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwasanya taubat Ka'ab bin Malik diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai di sini dulu kisah tentang taubatnya Ka'ab bin Malik, dan mudah-mudahan kita bisa menerima, bisa mengambil faedah, pelajaran dari kisah yang demikian ini. Wallahu a'lam bissawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.